الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما ألف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبلغنا في الدارين آمين. وكان يحكى عن الشيخ الأسبيجابي أنه وقع في تحصيله وتعلمه فترة اثنتي عشرة سنة من كلاب الملوك، وخرج مع شريكه في المناظرة ولم يترك المناظرة، وكان يجلسان في المناظرة كل يوم ولم يترك الجلوس للمناظرة اثنتي عشرة سنة. فصار شريكه شيخ إسلام للشافعيين، وكان هو شافعيا، وكان أستاذنا الشيخ القاضي الإمام فخر الإسلام قدي خان يقول: ينبغي للمتفقه أن يحفظ كتابا واحدا من كتب الفقه دائما، فيتيسر له بعد ذلك حفظ ما سمع من الفقه. Masih menjelaskan bagaimana cara belajar yang benar pada pelajaran yang lampau. Dijelaskan ketika kita di masa-masa pembelajaran, hendaknya kita tidak melalui suatu masa di mana pada masa itu kosong daripada belajar. Fatrah, jadi kosong daripada belajar. Karena hal itu akan menyebabkan apa yang kita pelajari selama ini hilang daripada pikiran kita. Jadi harus setiap waktu, setiap saat kita ada muraja. Kecuali kalau seumpama kita sudah mengajar, maka mengajar itu merupakan sebuah muraja. Oleh karenanya Imam Ali karramallahu wajhah, beliau berkata kepada Kumail, muridnya, "Al-ilmu khairun minal mal." Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu hakimun wal malu mahkumun alih. Ilmu itu sebagai hakim, sedangkan harta adalah yang dihukumi karenanya, atau yang menjadi sebab seorang dihukumi dengan perkaranya. Al-ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Kalau ilmu itu menjagamu, sedangkan kalau harta engkau yang menjaganya. Al-ilmu yazidu bil infak wal malu yang kusuhul infak. ilmu itu tambah dikeluarkan tambah banyak, sedangkan harta tambah dikeluarkan tambah sedikit. Nah, jadi maksudnya adalah kalau ilmu itu diajarkan maka tambah cekat. Kalau ilmu tidak diajarkan, tidak diulangi, maka akan lupa. Karena kita sebagai seorang manusia biasa, bukan seorang nabi. Kalau nabi itu tidak akan melupakan sesuatu yang sudah dihafal. Sudah settingannya begitu dari sananya. Tapi kalau kita manusia biasa ini masih tetap berlaku kaidah yang berbunyi inna afatal ilmi anisyan, yang namanya penyakit ilmu itu adalah lupa. Likulli syai'in afah, setiap segala sesuatu itu ada penyakitnya. Semua orang itu ada penyakitnya. Semua benda itu ada penyakitnya. Yang dengan penyakit itu menjurus kepada kebinasaan. Jadi suatu waktu pasti seperti itu. Enggak ada manusia lalu tidak ada penyakitnya, itu tidak ada. Sesuatu tidak ada penyakitnya, itu tidak ada. Seperti pepohonan, penyakitnya adalah benalu. Jadi benalu itu kalau sudah banyak pada suatu pohon, maka sedikit demi sedikit akan mengurangi kesuburannya, mengurangi buahnya, sampai kemudian akhirnya mati. Nah, begitu pula manusia. Manusia berbagai macam penyakit sudah siap untuk dialami. Sebagaimana suatu waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk-duduk bersama sahabat di tanah. Maka kemudian Nabi SAW menggaris dengan garis segi empat. Garis segi empat. Lalu di tengah garis segi empat, beliau menulis garis yang memanjang dari arah depan ke arah belakang. Kemudian menggaris secara melintang banyak garis. Kata Nabi, garis yang panjang itu dari garis awal sampai garis akhir, yang segi empat itu adalah ajal kalian. Sedangkan garis yang melintang itu adalah penyakit-penyakit sebab-sebab kalian akan mati. Kalau enggak lewat ini, ya lewat ini satunya. Kalau kamu melewati yang satu ini, kamu tidak akan lepas atau selamat daripada berikutnya. Terus seperti itu kehidupan di dunia. Sakit, sembuh. Sakit, sembuh. Kalau enggak sembuh, ya mati. Jadi manusia itu seperti itu. Mengalami kehidupan di dunia itu semacam itu. Dan setiap manusia dan setiap benda itu seperti itu. HP dulunya baru dipakai-pakai terus akhirnya rusak. Akhirnya baterainya lobat. Jadi baterainya itu tidak kuat lagi. Kemudian akhirnya rusak. Dijual murah. Nah itu. Semua dunia seperti itu. Mikrofon berapa korbannya di Pondok Putri ini. Ya kan? Selalu rusak. Selalu sebaru dibeli. Rusak lagi. Begitu dunia. Wajah kamu cantik sekarang. 10 tahun lagi. Udah mulai keriput. 20 tahun lagi. Tambah keriputnya. 30 tahun lagi. Sudah mulai kayak nenek-nenek. Nah, begitulah manusia. Jadi tidak ada yang awet dari awal sampai akhir, itu tidak ada. Dia percuma. Mau pakai beda apapun, semahal apapun, tetap waktunya keriput, ya keriput. Waktunya kayak nenek-nenek, ya tetap kayak nenek-nenek. Jadi semuanya yang berkaitan dengan dunia semacam itu. Yang tujuan akhirnya adalah kepada kebinasaan. Maka ilmu yang kita belajar juga seperti itu. Bukan berarti kalau orang alim terus selamanya alim. Enggak, belum tentu. Kalau dia tidak mengajar, bisa kembali lagi seperti asal. Walaupun seperti ada beberapa hal yang tidak akan hilang. Karena itu sebuah malakah yang melekat. Seperti orang kalau sudah bisa baca, ya bisa baca. Bukan karena enggak pernah baca lama, akhirnya enggak bisa baca. Nah, jadi itu diantara dasar-dasar pengetahuan itu tidak akan hilang. Tapi penambahan pengetahuan itu tidak akan bertambah kecuali dengan murojaah. Dan Adapun dasarnya, pokoknya tidak akan hilang. Seperti membaca. Nah, tapi kalau seperti nahunya, itu bisa hilang kalau enggak murojaah. Tajwidnya bisa hilang kalau tidak selalu mempraktikkan bacaannya. Hafalannya bisa hilang kalau dia tidak mengulanginya dan begitu seterusnya. Nah, oleh karenanya, beberapa banyak para ulama-ulama yang mereka itu sudah meninggalkan. Mengajar tidak, belajar pun juga tidak. Apalagi sampai mengulangi. Seperti yang terjadi kepada Syekh Al-Asbijabi. Di mana pada waktu dia itu belajar, dia sangat unggul di antara sejawatnya. Tapi kemudian selama 12 tahun dia tidak pernah menyentuh. Tidak mengajar, tidak belajar, tidak mengulang pelajarannya. Karena apa? Karena terjadi pergantian raja pada saat itu yang mempengaruhi mungkin situasi dan keamanan. Sehingga dia tidak sempat lagi atau tidak mempunyai kesempatan untuk belajar. Padahal dia itu selalu keluar bersamanya untuk bermunadharah. Dan tidak pernah lepas daripada munadharah selama 12 tahun itu. Nah, tapi temannya ini selalu mengulang. Sedangkan dia cuma menimpali. Tidak mau mengulang, tidak mau murojaah. Dan subhanallah setelah 12 tahun, temannya Syekh Al-Asbijabi ini, dia menjadi syekh. Menjadi seorang yang paling alim di zamannya. Karena dia selalu mengulang. Sementara dia tidak hanya menimpali saja dan tidak mengulangnya. Nah, ini salah satu contoh. Walaupun alimnya bagaimanapun, kalau ditinggalkan juga pengetahuannya, ya pasti akan hilang. Itulah manusia. Kalian juga seperti itu. Jangan sampai ada waktu yang berlalu kepada kalian dalam waktu yang lama, tidak diisi dengan belajar atau mengajar. Nanti hilang ilmunya. Karena ilmu itu merupakan sebuah modal. Modal untuk dakwah, modal untuk mengajar, modal untuk menulis, modal untuk menasihati, modal untuk memberi pengertian, pemaparan, modal untuk seminar, modal untuk semuanya. Karena ilmu itu sebaik-baik pekerjaan. Dari segi dunia iya, dari segi akhirat juga iya. Tapi kalau tidak diulang, ya akan hilang. Kalau modal itu tidak digunakan, maka dia itu akan rapuh. Lalu kemudian punah. Dan kemudian dia tidak akan memilikinya lagi. Sama seperti itu. Begitu pula, diceritakan juga, Syekh Al-Qadi Al-Imam Fakhrul Islam Ghadihan Yagul, seharusnya bagi seorang yang ingin belajar fikih, dia itu menghafalkan satu kitab daripada kitab-kitab fikih. Kemudian dia itu selalu mengulanginya. Nah, sehingga ketika dia itu sudah menghafal satu kitab, ketika mempelajari suatu masalah dalam fikih, maka dia itu akan teringat kepada hafalannya itu. Misalnya apa? Kita membaca kitab Mu'amalah. Kita sudah hafal zubat. Syaratnya barang yang dijual belikan itu ada 5. Kalau kita hafal zubat kan enak. 5 syarat itu disebutkan dalam satu bait. Fitohirin muntafa'in bihi gudir taslimuhu lidil ugdi nudir. Jadi semua syarat 5 itu disebutkan dalam satu bait. Nah, itu maksudnya. Man hafidhal mutun hazal funun. Man hafidhal mutun hazal funun. Barang siapa yang menghafal banyak matan, maka dia itu akan banyak menguasai bermacam-macam ilmu. Man hafidha faqala aqranihi. Barang siapa yang hafal, maka dia itu akan unggul di atas yang sejawatnya. Di dalam perkataan ulama lainnya, dari segi menghafal dikatakan man hafid hujjah liman lam yahfad. Yang hafal itu kuat buktinya ketimbang orang yang tidak hafal. Nah, kenapa? Hafalan suatu kitab, ya kitab itu sendiri. Tapi kalau ingatan daripada seseorang akan sebuah ilmu, itu tidak bisa dijadikan suatu sandaran. Masalah ini begini hukumnya. Di mana disebutkan? Kalau dia hafal zubat, maka dikatakan begini, begini, begini. Nah, langsung dijadikan sebuah bukti yang benar. Dan dia pasti unggul, dibenarkan. Tapi kalau seingatku, berarti bisa jadi dia tidak kuat. Bisa jadi ingatannya itu sudah lemah. Dulu orang alim, sekarang sudah tidak. Berapa banyak kita melihat beberapa orang alim karena dia itu sudah tidak mengajar, akhirnya pikun. Walaupun orang alim kan bisa pikun juga. Apalagi dia tidak pakai siwak. Makanya kalau kita tidak mau pikun nanti di akhir umur, maka hendaknya selalu menggunakan siwak. Jadi siwak itu bisa bikin orang tidak pikun. Nah, kalau sudah pikun gimana? Lupa ilmunya. Lupa bahkan dirinya. Sampai dia kencing-kencing sendiri. Dan kemudian dia itu gak tahu anaknya sendiri, istrinya yang mana, dia gak paham. Mau seperti itu. Nah, semuanya itu adalah afah. Yang kita akan kembali kepada keadaan semacam itu kalau Allah tidak menjaganya untuk kita. Nah, oleh karena itu, kalau tetap kita itu menjaga ilmu dengan kita mengajar, mempelajarinya, ataupun belajar, dan masih kita mengulanginya, maka selama itu pula berarti kita akan menjaga keilmuan tersebut. Faslun fit tawakkul. Kemudian kita akan berpindah kepada bab at-tawakkul. Apa itu tawakkul itu? Tawakkul itu adalah pasrah diri kepada Allah. Memasrahkan segala sesuatu kepada Allah. Dan sifat tawakkul itu adalah sifatnya kaum mukminin. Sifat tawakkul itu sifatnya orang yang bertakwa. Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa may tawakkal 'alallahi fahuwa innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Jadi kata firman Allah Ta'ala, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dialah yang akan mencukupinya. Kalau pasrah kepada Allah Ta'ala, dia akan mencukupinya. Tidak perlu takut kalau kita sudah pasrah kepada Allah Ta'ala. Cuma pasrah kepada Allah Ta'ala itu ada caranya. Pasrah kepada Allah itu bukan semua orang bisa melakukannya. Pasrah kepada Allah itu berkaitan dengan keimanan. Dan pasrah kepada Allah itu merupakan sebuah tanda kedaifan yang diakuinya. Jadi begini. Ketika kita sebagai seorang manusia biasa, tentunya pasti setiap hari itu ada masalah demi masalah. Seperti kalian. Kalian adalah seorang wanita yang masih remaja. Yang kalian kehidupannya sementara ini masih ditanggung oleh orang tua. Sekarang kalau orang tua kamu meninggal gimana? Apa yang akan kalian lakukan? Padahal kalian mondok harus ada yang menanggung, ada biaya. Ah, gimana hukumnya? Pasrah kepada Allah. Nggak mungkin aku bekerja. Karena aku tidak mempunyai keahlian dalam bekerja. Sehingga sekarang pasrah. Kalau memang ada ayah yang akan mengasuh kita, ya alhamdulillah. Nggak ada, ya sudah, berarti kita pulang. Itu loh pasrah. Tapi pasrah itu sendiri ada caranya. Pasrah itu sendiri ada caranya. Bagaimana caranya? Pasrah itu adalah setelah usaha. Bukan begitu saja setiap masalah pasrah kepada Allah. Aku ini melanggar peraturan pondok, harus mendapatkan sanksi. Ya sudah, pasrah kepada Allah. Kalau aku keluar dari pondok ini, pasti aku akan mendapatkan hukuman. Apa katanya nanti, pasrah aja sama Allah. Belum dilakukan, sudah pasrah kepada Allah. Salah. Kamu punya uang. Kemudian kamu letakkan di atas bangku. Lalu kemudian kamu tinggal ke kamar mandi. Sebelum kamu pergi ke kamar mandi, kamu katakan, aku pasrah kepada Allah. Nah, itu namanya pasrahnya orang bodoh. Nah, kenapa demikian? Karena gak ada usaha. Usaha dulu. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Nabi, sebagian sahabat Nabi yang dia itu ketika datang ke masjid untuk melaksanakan sholat dengan Nabi, tiba-tiba orang itu turun dari kudanya, Kemudian tanpa diikat kudanya, dia langsung masuk ke masjid. Ditegurlah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Loh, itu kuda kenapa gak diikat? Apa katanya sahabat tersebut? Geliat Rasulullah, aku bertawakal kepada Allah. Maka Nabi menghardiknya dan mengatakan, a'gil, summa tawakal. Ikat dulu, kemudian berpasrah kepada Allah. Ikat, setelah diikat, kemudian kita pasrah kepada Allah. Artinya kalau semua hilang, ya berarti Allah sudah menentukan demikian. Yang penting aku sudah usaha, sudah diikat. Kalau kuda gak diikat, namanya kuda. Dia kan gak punya akal seperti kita. Iya kalau kita, tunggu ya di sini ya. Pasti akan nunggu. Tapi kalau kuda, tunggu ya di sini, lihat kuda yang lainnya ikut. Apalagi kalau dia itu laki-laki, lihat perempuan kudanya. Ada kuda atau ada orang bawa rumput. Nah, pasti akan ikut kepada rumput itu. Namanya juga kuda. Gitu. Nah, jadi, tawakal itu dilakukan oleh seorang mukmin setelah usaha. Kamu sakit. Kamu harus berusaha. Untuk apa? Mengobati. Mengobati penyakit itu adalah sunnah hukumnya. Jangan, ya sudah, ah gimana lagi, aku sudah kena penyakit ini. Aku pasrah pada Allah, enggak. Harus berusaha. Dan ingat, tawakul itu, seberapa besar tawakul seseorang, itu menandakan akan seberapa besarnya pula keimanan yang dia rasakan. Jadi kebesaran tawakul seseorang, itu juga menandakan kebesaran keimanannya, itu tawakal. Tawakal itu begini, kamu mau pulang, gak punya biaya, mau pulang, cari sana, cari sini, gak dapat. Ah, tawakal pada Allah, langsung naik bis. Kan sama kondektornya kan dicari, ditanya. Dikasih karcis kan, kasih tiket untuk dibayar di tempat. Kalau kamu gak punya uang gimana? Kamu kan diturunkan. Kamu sudah berusaha sebelum naik bis itu, kamu sudah berusaha. Nah, kalau itu yang kamu lakukan, benar-benar setelah kita usaha, lalu setelah itu enggak dapat juga, padahal kamu harus pergi, bismillah, tawakal pada Allah, nanti pasti Allah yang mencukupinya. Dan itu seperti yang terjadi pada Abuya. Abuya suatu waktu, dia akan pulang dakwah. Di dalam dakwah itu dia enggak dapat uang. Sehingga dia cari sana, cari sini, enggak dapat. Padahal dia harus pulang mengajar. Tawakal. Langsung stop bis. Naik ke atas. Duduk. Begitu duduk, dia sudah takut. Ini kondektur bentar lagi datang. Subhanallah, begitu dia duduk, ternyata yang sebelahnya tidur. Nah, begitu si kondektur datang, tanya, karena ada suara, mana tiketnya? Hasbiyanallah wa ni'mal wakil. Allah mencukupi semuanya. Pasti ada sebab. Pasti ada cara. Ketika kita bertawakal dan berpasrah diri pada Allah, pasti semuanya akan digampangkan. Nah, tapi setelah usaha. Kenapa? Allah tidak suka kepada orang yang malas. Orang tidak suka kepada orang yang pasrah kepada orang lain atau kepadanya, tapi sebelum dia itu mencobanya. Jadi berusahalah, semaksimal mungkin berusaha. Cari sana, cari sini. Kita gak punya uang, kita harus ada uang itu. Pinjam. Usaha itu namanya. Nanti perkara mau bayar, nah kita cari lagi usaha. Kalau gak ada, insya Allah. Kalau kita pasrah pada Allah Ta'ala, nanti ada uang yang kita bisa gunakan untuk membayarnya. Nah, jadi sifat tawakul ini adalah sifatnya talibul ilim. Sifat tawakul ini adalah sifat yang akan dimiliki oleh thalibul ilim dengan belajar. Nanti lama-kelamaan akan tumbuh sifat tawakul dan pasrah diri ini. Dan kalian yang paling utama di dalam kehidupan ini, kalian harus banyak pasrah kepada Allah. Kenapa? Kalian tidak banyak pilihan nanti dalam kehidupan di masa yang akan datang sebagai seorang istri. Karena semua keputusan bukan berada di tangan kalian, tapi semua keputusan berada di tangan suami. Kalau misalnya ketika kamu itu diminta, kamu sudah berusaha melalui gurunya, melalui istikharah, melalui ridho daripada orang tua dan restunya, sudah. Lalu kemudian diterima, dilangsungkan akad nikahnya. Setelah dilangsungkan itu semuanya, ternyata kamu nasib baik atau tidak itu menurut Allah sebenarnya, bukan menurut kamu. Tapi yang pasti, yang disebutkan dalam Al-Quran, at-tayyibat li-tayyibin wa-tayyibin li-tayyibat, itu pasti terlaksana. Kenapa? Antara satu dengan orang lain ada kaitannya. Antara satu masa dengan masa yang sebelumnya maupun yang setelahnya juga ada kaitannya. Itu kehebatan ciptaan Allah SWT. Kenapa satu saudara itu kok berbeda-beda nasibnya? Dari segi kecerdasannya, dari segi kemahirannya, dari segi ketampanannya maupun kecantikannya, dari segi rizkinya, dari segi mendapatkan jodohnya, cepat tidaknya, ganteng enggaknya, dan sebagainya. Kok beda-beda? Ada di antara kalian yang punya saudara, jodohnya sama semua, seperti kembar apa pinang dibelah dua. Ada? Baiknya sama semuanya. Rizkinya sama semuanya. Kalau ini beli mobil Velfire semuanya. Ada gitu? Gak ada. Ngerti gak? Nah, berarti apa? Perbedaan keadaan itu yang menentukan apa? Kita sendiri. Ingat ya. Ingat. Kejadian ini pasti akan terjadi pada kalian. Yang menentukan keadaan ini adalah kita sendiri. Kita lihat kan, dengar tadi ceritanya Imam Asbijabi tadi. Yang menentukan dia itu tidak unggul, dia sendiri. Coba dia mengajar seperti temannya. Dia dakwah seperti temannya. Dia masih murojaah seperti temannya. Maka mungkin dia yang unggul. Karena dia pada awalnya dia yang lebih unggul daripada temannya itu. Tapi dia tinggalkan. Kenapa dia harus meninggalkan? Nah, mungkin ada sesuatu. Pada masa yang lalu yang menyebabkan Allah murka kepadanya. Allah tidak suka kepadanya. Sehingga bukan dia yang dipilih. Tapi temannya yang terpilih. Anggap tidak? Jadi langkah kita ke depan. Itu terkait dengan langkah kita yang lalu. Jadi semuanya itu tergantung kepada kita. Walaupun semuanya kita tidak mampu apa-apa karena kita cuma didikte. Nahnu musayyirin la mukhayyirin. Kami ini adalah makhluk atau hamba-hamba Allah yang didikte, bukan mendikte, bukan menentukan sendiri, tidak, kita tidak menentukan sendiri. Nah, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin. Keinginan saya menjadi orang yang paling beriman di antara saudara saya, paling bertakwa di antara saudara saya. Saya sudah berusaha mondok. Saya sudah berusaha berakhlak yang baik. Saya sudah berusaha begini, begini, begitu. Kemudian selebihnya saya pasrah kepada Allah. Kalau seumpama ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan, berarti ada kesalahan dulu. Atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itu sebetulnya bagus untuk kita. Karena bagus tidaknya untuk kita itu bukan menurut memori kita. Bukan menurut pengetahuan kita, tapi menurut pengetahuan Allah. Nah, jadi misalnya apa? Kamu menganggap bahwasanya ayat Allah Ta'ala itu harusnya terlaksana dengan tepat. Orang yang baik untuk orang baik. Tapi kenapa suami aku tidak baik? Atau kenapa istriku tidak baik? Sekali lagi, dijelaskan bahwasanya baik tidaknya itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Bukan di mata manusia. Buktinya, kalau kamu misalnya mendapatkan suami yang tidak baik, itu kan sebuah seni dalam kehidupan. Kenapa saya katakan sebuah seni dalam kehidupan? Kalau kita anggap itu seni. Kalau kita itu bisa melaluinya sebagai berlalunya sesuatu yang kita anggap seni. Nikmat hidup. Tahu kan seni? Sesuatu hiburan. Berantem sama suami saya. Berantem. Habis berantem ngapain? Baikan. Habis baikan ngapain? Nah, itu indahnya pertengkaran setelahnya itu. Sayang-sayangan deh. Ya kan? Nah, itu yang terjadi. Tapi kalau suami enggak ada seperti itu, nurut terus istrinya. Akhirnya apa? Jadi rasanya itu hambar. Kenapa? Seperti binatang. Kamu harus gini, harus gini, harus gini. Apa katanya dia? Nikmat hidup sama binatang? Nikmat enggak? Enggak nikmat. Nah, cuma ya begitulah manusia. Enggak ada puas-puasnya. Dikasih istri yang suka ngomel, dia sambatan. Dikasih istri yang menurut, dia sambatan. Kamu enggak ngomong-ngomong sih? Ngomong dong. Sekali ceria, cerocos ngomong dia, dia sambatan. Jangan banyak ngomong. Tuh. Seperti ada satu orang, Ustadz sudah meninggal, rahimahullah rahmatullah abrar. Dia punya istri begitu. Bawelnya minta ampun. Sampai-sampai itu Ustadz itu datang sama Ustadz minta doa. Biar mati aja istrinya. Ustadz gak doakan. Tapi subhanallah sebulan kemudian mati beneran. Makanya jangan minta doa yang macam-macam Ustadz. Takutnya kayak begini gitu. Akhirnya udah kawin. Setelah kawin, 2 bulan setelah perkawinannya, datang pada Ustaz. Lalu dia itu dalam keadaan wajah yang lusuh, murung, mendekat kepada berkaca-kaca matanya. Dia katakan, sama saja Ustaz. Yang dulu kerasnya bukan main, bawelnya bukan main, yang sekarang leletnya bukan main. Jadi kalau mau ngapain itu harus dipandu dulu. Begini loh, begini. Ya, oh gitu tak? Ya, lambat. Suruh bikin kopi masih begini dulu, sampai kopi itu selesai. Setelah setengah jam baru tersaji. Akhirnya usah katakan, ya begitulah kehidupan. Gak ada yang sempurna. Mau sempurna? Mati. Masuk surga baru sempurna. Tapi kalau mati pas gak masuk surga, apalagi diazab di kubur, ya habislah tambah. Kacau balau akhirnya. Nah, jadi, kenapa Nabi SAW itu bersabda dan bercerita? Ketika kalian itu nanti pada hari kiamat semuanya dijelaskan. Yang tidak jelas sekarang semuanya dijelaskan. Sakinah itu bentuknya semacam apa sih? Sakinah itu katanya turun di majlis-majlis taklim. Seperti apa sih bentuknya? Nanti dijelaskan. Pahala daripada amalan-amalan perbuatan kita seperti apa, semuanya dijelaskan. Semua yang kita ragu dan kita itu tidak mengerti, itu akan dijelaskan. Di antara yang dijelaskan adalah bentuk-bentuk pahala yang kita dapatkan. Semuanya akan dijelaskan. Ini pahalanya sholat, ini pahalanya puasa, ini pahalanya ini. Sehingga orang tersebut melihat ada satu pahala yang sangat banyak menggunung, tapi dia tidak tahu ini pahalanya apa. Tanyalah orang itu kepada Allah, ya Rabb, ini pahalanya apa? Akhirnya kata Allah Ta'ala, itu adalah pahala kamu ketika aku uji kamu, ketika aku berikan ujian kepada kamu, ketika aku berikan cobaan berupa begini, begitu, begitu, dan sebagainya, sebutkan oleh Allah Ta'ala, dan kamu sabar melaluinya. Itu pahalanya. Ketika disebutkan semacam itu, apa yang dikatakan oleh hamba tersebut? Dia berkata, andai kata semenjak aku dilahirkan sampai aku meninggal penuh dengan cobaan, alangkah senangnya aku sekarang ini. Tuh. Sekarang kalau kita dikasih cobaan, kita seakan-akan bukan orang terbaik. Bukan orang yang disayang sama Allah Ta'ala. Tapi justru ketika nanti kita berada di padang mahsyar, kita mengatakan berangan-angan andai kata seluruh hidup kita dipenuhi dengan yang semacam itu. Nah berarti apa? Yang kita rasakan tidak enak, itu sisi Allah itu bagus. Makanya Nabi SAW mengatakan yang paling banyak nangisnya, yang paling dekat pada Allah. Yang paling banyak susahnya, yang paling dekat pada Allah. Bahkan kalau kita mau melihat yang paling banyak cobanya justru orang soleh. Dengan dasar sabda Nabi SAW, inna asyaddal bala al-anbiya, summa al-ulama, summa al-amtal fal-amtal. Yang paling berat cobaannya justru para nabi. Makanya kan Nabi SAW menantang kepada kita, ayo coba kalau kamu itu merasa mendapatkan cobaan bandingkan dengan cobaanku, pasti kamu akan merasakan cobaan kamu tidak ada apa-apanya. Kamu merasa miskin? Miskinan mana sama Nabi Muhammad? Kamu merasa terganggu dengan tetangga? Jahatan mana tetangga kamu sama tetangga Nabi Muhammad? Kamu merasa kelaparan? Gak punya uang untuk beli makanan? Nah, berapa banyak, berapa lama kamu rasakan? Dan berapa lama Rasulullah SAW merasakan yang semacam itu? Nah, jadi, kalau kita bandingkan cobaan kita dengan cobaan Nabi, gak ada apa-apanya. Kalau itu Nabi yang karenanya kita tercipta, yang karenanya alam semesta tercipta, yang karenanya surga dan neraka juga tercipta, semacam itu apalagi kita. Nah, jadi jangan pernah merasa bahwasanya kita ini adalah seorang makhluk yang harusnya diistimewakan. Tidak. Justru kalau kita banyak ujiannya, itu menandakan kita itu adalah orang dicinta oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Dengan cobaan kita dapat pahala yang besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, sehingga apa? Cobaan itu memuat pahala. Pahala tambah banyak, tambah naik, tambah naik, tambah naik, tambah dekat pada Allah. Karena disayang oleh Allah Ta'ala. Mau dinaikkan oleh Allah Ta'ala. Sama seperti kamu. Kamu mau naik kelas, harus apa dulu? Ujian dulu. Nah, kalau sudah lulus ujian, naik. Nggak lulus ujian, ya tetap di kelas itu. Jangan salahkan siapa-siapanya. Salah kamu sendiri, kenapa nggak naik? Jangan setelah nggak naik, ya datang para ustaz. Oh, nggak naik, nggak mau balik ke pondok. Ya itu di situ. Kalau di surga gimana? Nanti nggak naik misalnya, akhirnya nggak mau balik ke surga, biar di neraka aja. Gitu. Begitu dah. Nah, oleh karenanya kamu harus tahu, sadar manusia tercipta itu untuk dicoba, untuk diuji, untuk diberikan pahala. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, dan selalu berpasrah diri kepada Allah. Semoga kita semua termasuk orang yang gampang dan mudah untuk melaksanakan tawakal di dalam diri kita. Begitu pula anak dan keluarga kita. Dan semoga kita semua termasuk yang dipilihnya untuk menjadi penyanding-penyanding Nabi Muhammad SAW. Ala hazniyah wa likuniyatin saliha wa la mana wa sallallahu al-fatiha. Ya Rabbana.